ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaqumullah, masuk kepada al-mas'alatul hadiyah wal arba'un, yakni masalah yang ke-41 ya, disebut oleh Syekh Fauzan di sini, yakni wasfullah bin naqs, mensifati Allah dengan kekurangan. Qala al-mu'allif rahimahullah, nisbatu tanaqus, nisbatu an-naqais ilaihi subhanah. Ini perkara yang ke-41, menisbatkan an-naqais, kekurangan-kekurangan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Menisbatkan ke perkara yang tentunya apabila hal tersebut dinisbatkan kepadanya, berarti menisbatkan kekurangan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kal walad, seperti keberadaan anak bagi Allah, Allah membutuhkan anak. Dan mereka mengatakan bahwasannya malaikah banatullah, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hajah, dan juga menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebutuhan Allah itu butuh, seperti ucapan Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala faqir, inna allaha faqir, agniya, Allah itu faqir dan kita itu kaya, sehingga Allah butuh untuk kemudian pinjam kepada kita. Memperolok-olokkan ayat, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Oh, berarti Allah itu miskin, Allah itu apa, fakir, Allah itu butuh kepada pinjaman dari kita. Wa ta'ab, demikian pula menisbatkan kepada Allah at-ta'ab, keletihan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala beristirahat, kata mereka. Allah capek, sehingga pada hari Jumat selesai, pada hari Sabtu istirahat, karena capek. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, wa ma masana min luhub, sama sekali tidak menyentuh kami keletihan. Ya, ini tidak mengena Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun keletihan. Maka itu semua merupakan bentuk daripada cibiran dan celaan mereka kepada Rabbul Alamin. Dan itu merupakan karakteristik daripada orang-orang jahiliyah dari kalangan Ahlul Kitab. Memang jahiliyah di sini tidak hanya musyrikin Quraisy, jahiliyah dari kalangan Ahlul Kitab juga. Ini bentuk-bentuk daripada kejahiliahan mereka. Ma'atan zihi ruhbanihim an ba'di dzalik. Padahal mereka mensucikan ahli-ahli ibadah di kalangan mereka dari sebagian perkara tersebut, seperti al-walad ya. Mereka mensucikan pendeta-pendetanya dari keberadaan anak, dan bahwasannya itu merupakan naqas dan kekurangan. Ternyata hal tersebut justru dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syarih, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, an-naqais diddul kamalat, naqais, nisbatun naqais. Apa itu naqais? Naqais artinya adalah diddul kamalat, kebalikan daripada kesempurnaan. Jadi kekurangan, menisbatkan kekurangan-kekurangan kepada Allah. Wa nisbatun naqais ilallahi subhanahu wa ta'ala hadmun lirububiyyati. Dan menisbatkan kekurangan-kekurangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini artinya meruntuhkan daripada rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika kanisbatil walad ilaih, Di antaranya adalah seperti menisbatkan al-walad kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dinyatakan memiliki anak. Ya, kalimat yang di dalam Al-Qur'an dinyatakan wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka menyatakan Allah memiliki anak-anak. Bal ibadu mukramun. Subhanah, maksudnya Allah, bahkan itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ini para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain atau surat yang lain Allah menyatakan wa qalu takhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawat yatafattarna minhu wa tansaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahman ayat takhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani farda. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya ucapan orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak adalah ucapan kemungkaran yang sangat besar. Syai'an idda, ya, ini suatu kemungkaran yang sangat besar. Hampir-hampir langit runtuh, bumi terbelah, gunung hancur disebabkan ucapan tersebut. Dan tidak sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Karena seluruh makhluk di langit dan di bumi semuanya datang kepada Allah sebagai abda, sebagai hamba, ya. Semuanya kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sehingga tidak butuh untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki anak sama sekali. Li'annal walid yahtad ilal walad. Karena keberadaan daripada anak, orang tua itu butuh kepada anak tersebut. Di saat kemudian, ya, manusia, dia karena kelemahan dia, dia butuh kepada anak. Karena kelemahan dia. Nabi Zakaria misalnya berdoa, Wahabli min ladunka waliya, berikan kepadaku dari sisimu wali, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, untuk bisa mewarisiku dan mewarisi daripada Ya'qub. Keberadaan anak pada manusia ini karena kelemahan daripada manusia itu sendiri, butuh kepada suatu yang menopangnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, maha kuasa, tidak butuh kepada anak. Tidak anak laki-laki, tidak anak perempuan. Musyrikin menisbatkan kepada Allah anak-anak perempuan. Ahlul kitab menisbatkan kepada Allah anak-anak laki-laki. Li'anna al-walid yahtad ila al-walad wa huwa yusbihu. Karena orang tua di saat pada manusia, dia butuh kepada keberadaan anak. Dan anak tentunya akan serupa dengan orang tua. Artinya sisi ini bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian memiliki anak, berarti anak tersebut pun harus dipertuhankan. Harus dipertuhankan. Kenapa? Karena sifat-sifat rububiyah tentu akan mengalir pada diri si anak tersebut. Anak akan serupa dengan orang tuanya. Allah menyatakan laukana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kalau seandainya saja Allah itu memiliki anak, katakan ya Muhammad, kalau seandainya saja Allah memiliki anak, niscaya aku adalah yang pertama kali beribadah kepada anak tersebut, anak Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Fal yahud qalu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi menyatakan Uzair putra Allah. Karena perkara-perkara yang istimewa ada pada Uzair. Yang disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat, mampu menghafal Al-Qur'an semenjak bayi, bukan Al-Qur'an, Taurat. Yang kitabnya mereka. Menghafal Al-Qur'an semenjak bayinya. lahir dalam keadaan sudah hafal Taurat, sehingga mereka menganggapnya sebagai suatu yang sangat istimewa. Ini jelas ini anak Tuhan. Tidak mungkin kalau bukan titisan Tuhan kok bisa menghafal kitab suci tanpa belajar. Kisah Israiliyat, wallahualam kebenarannya kita tidak bisa pastikan. Kemudian dikatakan sebagai putra Tuhan, anak Allah. Wa Nasara qalu Al-Masih ibnullah. Sedangkan orang-orang Nasrani menyatakan Al-Masih yakni Isa bin Maryam adalah putra Allah. Kenapa? Lahir tanpa bapak. Siapa lagi bapaknya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah ucapan yang sangat mengerikan. Wa musyrikul Arab qalu al-malaikah banatullah. Sedangkan musyrikin-musyrikin Arab mereka mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah. Malaikat itu putri-putri Allah. Ini orang-orang musyrikin. Musyrikin ya ini selain ahlul kitab ya. Musyrikin mereka menyebut daripada malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan afa asfaqum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki untuk kalian anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki kemudian dia mengambil untuk dirinya sendiri anak-anak perempuan? Sedangkan kalian sendiri ya, kalian sendiri menganggap bahwa anak-anak perempuan itu orang-orang musyrikin ya, jahiliyah dulu ya, sebagai kekurangan dan aib. Mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan dan bahkan mensifati Allah dengan sebutan-sebutan perempuan. Allah disebut dengan Uzza, Tuhan mereka. Manat, Lata dari kata Al-Ilah, Uzza dari kata Al-Aziz, ya, Muannas. Nama perempuannya Aziz adalah Uzza. Ilah menjadi Lata. Manan menjadi Manna. Ma'ana Nasara, padahal orang-orang Nasrani itu sendiri yunazzihuna ahbarahum 'anil aulad wazaujat. Mereka mensucikan pendeta-pendeta mereka dari keberadaan anak dan keberadaan istri-istri. Bentuk daripada pensucian mereka kepada pendeta-pendeta mereka itu mereka meniadakan anak dan meniadakan istri bagi para pendeta. Dan itu adalah sifat kesempurnaan. Lianna hadza naqsun fi haqqihim. Karena keberadaan anak dan keberadaan daripada istri itu adalah kekurangan pada diri mereka. Fahum la yunazihuna Allah amma yunazihuna anhu rubanahum. Sehingga dengan ini mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang mereka sendiri sucikan hal tersebut pada pendeta-pendeta mereka. Kadzalikal Arab kanu yakrahunal banat. Demikian pula orang Arab, bangsa Arab ya, dahulu mereka begitu sangat benci terhadap anak-anak perempuan, bahkan dikubur hidup-hidup. Lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ini disebut dengan al-mau'udah wa'dul banat. Tetapi wayansibunaha ilallah, mereka menisbatkan hal tersebut anak-anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga disebut jahiliyah, masa jahiliyah, karena ma'indahum ukul, tidak menggunakan akal mereka ya. Pada sesuatu yang mereka sucikan diri-diri mereka dan mereka benci dengan hal tersebut malah dinisbatkan kepada Rabbul Alamin. Maka Allah menyatakan tilka idzan qismatun dhiza, itu adalah pembagian yang sangat tidak adil, berat sebelah untuk kalian anak-anak laki-laki, untuk Allah kalian jadikan anak-anak perempuan, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadu inata. Asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan ya, para malaikat yang mereka-mereka ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai inatha. Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka, penciptaan daripada malaikat, sehingga mereka menyatakan bahwasanya malaikat itu berjenis kelamin perempuan? Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, hari akhir, itu mereka akan menyebut malaikat sebagai sebutan perempuan, wanita, dan disebut sebagai banatullah. Sehingga hal ini harus benar-benar dijauhkan. Akidah kufriyah, akidah kekufuran ini harus dijauhkan dari diri-diri kita dan dari keluarga kita, dari anak kita. Dan orang-orang kafir telah berusaha untuk menginjeksikan, menyuntikkan virus ini kepada kaum muslimin dengan berbagai macam media. Ya. Walaupun mungkin bahasa ya, disebut dengan peri misalnya, peri, makhluk perempuan yang pakai sayap misalnya. Peri ini dalam bahasa Inggrisnya angel, angel ya malaikat. Padahal ya sama juga. Dalam dongeng-dongeng dahulu, semenjak kita sudah diajari peri perempuan, peri itu ada peri yang laki-laki begitu, peri perempuan. Ya, ada pula dalam apa istilahnya ya, film-film anak-anak begitu, film kartun. Tokohnya memiliki peri perempuan yang selalu membantu dia, sehingga anak-anak itu telah terimitkan bahwa di sana ada malaikat, yang malaikat itu perempuan, gambaran mereka. Berharap, berdoa untuk punya seperti peri yang ada dalam film kartun. Allahu musta'an. Bahkan diselipkan dalam iklan. Melihat perempuan cantik disebut sebagai malaikat. Nah, ini juga merupakan suatu yang berbahaya sekali, propaganda-propaganda daripada musuh-musuh Islam, merusak dan menghancurkan akidah umat. Padahal keyakinan tersebut keyakinan yang membuat muka Allah dengan kemurkaan yang sangat besar tiada tara. Itu menjadi perkara yang biasa-biasa saja. Wallahul musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Al-Arab kanu yakrahun al-banat wa yansibunaha ilallah. Bangsa Arab mereka dahulu membenci anak perempuan dan menisbatkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yansibuna ilallah ma yakrahuna li anfusihim. Sehingga dengan itu mereka menisbatkan kepada Allah perkara yang mereka sendiri benci untuk diri-diri mereka. Untuk diri mereka sendiri benci tapi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tabirunahu aiban wa naqsan, dan mereka menganggap bahwa hal itu adalah aib dan kekurangan tetapi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa ma yashtahun, dan mereka menjadikan untuk Allah anak-anak perempuan. Subhanahu maksudnya Allah. Wa lahum ma yashtahun, sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai. Ini anak-anak laki-laki. Wa ja'aluna lillahi ma yakrahun, dan mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka benci. Sesuatu yang mereka sendiri bencinya tapi mereka menisbatkannya itu sebagai sesuatu yang ya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yuzkar anna 'alim tayyib anna 'alim min ulama'il muslimin dhaba bi risalah ila ahad mulukir Rum. Dan di antara yang disebutkan bahwasannya seorang alim dari ulama'ul muslimin, ya ini tersebut dalam biografi-biografi para ulama, tidak disebutkan ulama'nya siapa di sini. Dhaba bi risalah ila ahad mulukir Rum, pergi dengan membawa sepucuk surat yang hendak disampaikan kepada salah seorang raja negeri Romawi. Kerajaan Romawi termasuk daripada kerajaan terbesar pada masanya. Seterunya adalah kerajaan Persia. Falamma dakhala alaihi qala lahu, di saat kemudian si alim tadi, ya, salah seorang ulama muslimin tadi masuk menemui si raja, maka si ulama tadi mengatakan kepada si raja, kaifa zauja wal aulad, bagaimana kabarnya istri dan anak-anak. Ditanya tentang istri dan anak-anak, ini adalah satu pertanyaan aib besar pada masa itu, ya, kalau dihadapkan kepada pembesar, penguasa, apalagi raja. Kok pertanyaan tentang zaujah wal aulad ini adalah pelecehan, pelecehan besar pada masa itu. Dan itu difahami betul oleh si alim tadi, dan memang sengaja. Sengaja untuk menunjukkan seperti apa rusaknya agama mereka. Faghadiba al-hadirun, dengan itu tentunya orang-orang yang hadir, namanya raja, tentu di situ yang hadir adalah para punggawa-punggawanya, para pembesar-pembesarnya. Mereka semua marah, tidak terima rajanya diperlakukan seperti itu. Seandainya mereka yang diperlakukan seperti itu, mereka akan muntap, marah besar. Ini rajanya, bagaimana ini pelecehan yang tiada tara, tidak bisa dimaafkan bagi mereka. Kaifa yasifu ra'isahum bi anna lahu zaujah wa auladan, bagaimana kemudian mensifati pemimpin mereka dengan zaujah wa aulad, padahal ditanya baik-baik tentang bagaimana keadaan istri dan anak. Maka dengan kemarahan tersebut, justru itulah yang ingin dan dimaukan oleh si alim tadi. Faqala lahum, orang-orang yang mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, dalam keyakinan, yang mereka membangun akidahnya dengan suatu argumentasi yang begitu sangat lemah, sangat lemah dan mudah runtuh. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam terhadap raja yang menyembah berhala-berhala, ya kan? Ibrahim kan lakidanna asnamakum adama tuwal ba'da an tuwallu mudbirin, akan aku hancurkan tuhan-tuhan kalian itu setelah kalian nanti pergi. Nah, itu hanya sekedar ancaman yang mereka tentunya tidak berpikir Ibrahim akan benar-benar melakukan. Ternyata dilakukan betul sama Ibrahim. Di saat sang raja pergi berburu dengan pasukannya, pulang didapati berhala-berhalanya hancur lebur semuanya, tinggal satu yang paling besar dan kapak dikalungkan pada dadanya. Faja'alahum judzan illa kabirul lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Disisakan satu yang paling besarnya. Nah, di saat kemudian terjadi dialog, ya, Ibrahim ditangkap kemudian dibawa ke hadapan khalayak, dan itu yang dimaukan oleh Ibrahim, supaya dihadapkan kepada khalayak. Fatu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun, kata si raja, datangkan dia di hadapan khalayak, pandangan manusia semua, orang-orang biar melihat, supaya mereka menyaksikan semua akan kita apakan ini nanti orang. Ya, itu memang yang diinginkan oleh Ibrahim, di hadapan khalayak semuanya. Kemudian ditanya, antum fa'al anta fa'al tahada bi alihatina ya Ibrahim, apa kamu yang melakukan ini semua wahai Ibrahim? Maka Ibrahim dengan enteng menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hada, yang melakukan ya yang paling besar ini. Ya, ini patung, ya, patung tidak bisa berbuat apa-apa, dikalungi kampak begitu. Ya, fas'aluhum in kanu yantiqun, coba tanya itu berhala-berhala itu kalau mereka bisa berbicara. Seketika mereka sadar, tapi kesadaran itu hanya sepi, sangat sebentar sekali. Mereka sadar bahwa selama ini mereka melakukan kebodohan. Tapi setan begitu sangat kuat dan sangat pintar dalam menggoda manusia. Kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Mereka sampai menundukkan kepala, disebutkan dalam surat Al-Anbiya itu. Tumaru tumanuku su'ala ru'usihim. Mereka menundukkan kepala mereka. mereka malu terhadap Ibu Rahim, tidak bisa berbuat apa-apa, bungkam seribu bahasa. Kemudian mereka sebagian mengatakan, laqad alimta ma haula yantiqun, kamu tahu bahwa ini memang berhala-berhala, tidak bisa bicara. Nah, baru kemudian didakwai sama Ibu Rahim, dakwah ya, supaya beribadah kepada Allah begini dan begitu. Ya, kenapa kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat, dan tidak menolak madharat terhadap kalian, dan seterusnya. Oh, ternyata maksud kamu itu ini toh. Kembali lagi setannya muncul, ya kan. Akhirnya kemudian Ibu Rahim mereka hendak bakar. Al-muhim ceritanya ma'ruf semuanya. Maka ini pun juga demikian, seorang alim paham ya terhadap apa yang menjadi keyakinan mereka yang mereka bangun di atas sarang laba-laba dengan sangat mudah dan sangat enteng. Dikembalikan di saat mereka marah. Antum tunazzihuna ra'isakum 'ani zawjah wal walad wa tansibunaha ila Allah azza wa jalla. Kalian ya, kalian sucikan, kalian bersihkan pemimpin kalian dari keberadaan istri dan anak. Di saat ditanya tentang keberadaannya, padahal juga memiliki anak dan istri, suatu yang wajar ya, seorang raja bahkan istrinya banyak, selir-selirnya banyak. Tunazihun ya, kalian sucikan pemimpin kalian dari hal tersebut, sedangkan kalian justru menisbatkannya kepada Allah Azza wa Jal. Atau mungkin pembesar di sini mungkin bukan muluk dalam artian raja, tetapi semisal kalau sekarang di Vatikan begitu ya, apa namanya, Paus Johannes Paulus, kalau sekarang yang Benedictus, nah itu didatangi sama salah seorang alim ulama, kemudian ditanya, gimana kabar istri kamu, anak-anak kamu? Ya tentu marah semua orang. Ini orang mulia, orang suci, tidak punya anak dan tidak punya istri. Kok ditanya istrinya? Bagaimana istrinya? Bagaimana anaknya? Tentu marah besar. Ya pengikutnya yang marah, tidak terima. Nah, baru saat itu kemudian dimasuki. Kalian bagaimana? Tuhan kalian, ya, kalian katakan memiliki anak, kalian katakan memiliki istri, sedangkan tokoh kalian, kalian sucikan dari keberadaan anak dan istri. Tuhan kalian, kalian sebut sebagai Tuhan Bapa. Ada di sana Tuhan anak, ada di sana Tuhan ibu. Atau bahasa mereka kita tidak tahu ya, al-muhim mereka menjadikan hal tersebut, ada istri, ada anak, begitu mereka. Sedangkan orang yang ya manusia biasa yang mereka muliakan, mereka sucikan, ya tidak boleh ada baginya anak dan istri. Dan ini merupakan kecerdasan daripada para ulama kita. Sebelumnya juga ada seorang ulama yang hendak istilahnya dicibir oleh mereka ya, para pembesar dan raja Romawi. Diutus salah seorang ulama kalau tidak salah Asy'abi kepada pembesar Romawi. Maka mereka ingin mencibir keberadaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Mereka bertanya bagaimana kisahnya Aisyah yang telah berzina itu, begitu pertanyaannya. Sambil diketawai sama para punggawa-punggawanya. Ini pertanyaan yang nyelekit dan menusuk tentunya, ingin melecehkan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka dibalik sama si alim tadi. Keadaan beliau tidak ubahnya seperti keadaan perawan mulia yang kalian muliakan, Maryam. Hanya saja kalau Maryam lahir seorang putra, sedangkan Aisyah Allah sucikan dengan tidak adanya kelahiran sama sekali dari seorang putra. Allah sucikan. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, dibaca setiap muslimin kisahnya, berita tentang hadithul ifuq. Sehingga dengan itu langsung bungkam. Mereka mau berbicara lebih jauh, tidak berani disebut nama perawci mereka. Mereka sendiri memuliakannya, ya, Maryam. Sedangkan Maryam jelas lahir anak. Dan yang dengan itu tuduhan orang-orang Yahudi, Maryam adanya kelahiran anak. Sedangkan Aisyah, mana? Sehingga dengan itu bungkam sudah, berhenti. Dan bahasa daripada orang alim tadi, seorang alim tadi mengatakan bahwasannya sebagaimana, artinya sama-sama sucinya. Ya. Maryam adalah seorang wanita suci, sebagaimana Aisyah juga wanita suci. Hanya kedua-duanya mendapatkan tuduhan keji. Ya. Sebagaimana orang-orang keji dari Yahudi menuduh Maryam sebagai pezina. Persis seperti tuduhan kalian menuduh ibunda kami Aisyah sebagai pezina. Maka kedudukan kalian tidak lebih daripada kedudukan orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam sebagai pezina. Dengan itu sudah bungkam, tidak bisa berbicara sama sekali. Taib, ikhwati fillah, a'azzakumullah. Berkata Syekh berikutnya, fa bidzalika afhamahum, maka dengan itu bungkamlah mereka. Si alim tadi membungkam mereka, tidak mampu berbicara sepatah kata. Wa khosamahum bihadza, dan mereka pun kalah debat, kalah dalam argumentasi dengan ini. Wa akhjalahum khayatal khajal, dan membuat mereka menjadi malu semalu-malunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa mungkin kita pelajari pada pertemuan.